Bagaimana tips supaya qanaah atas pemberian Allah kepada kita? Ya, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat orang-orang yang di bawah kita. Unzuru ila man asfala minkum. Lihatlah kepada orang-orang yang kondisinya di bawah kalian. Ya. Fa innahu ajdar alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Dengan itu kalian akan lebih mudah, ya, lebih pantas untuk tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Ya. Jadi dalam bab hal yang sifatnya duniawi, kita harus selalu melihat kepada orang-orang yang kondisinya di bawah kita. Kita punya rumah, kita melihat yang lain ada yang tidak punya rumah, masih ngontrak. Kita masih ngontrak, kita lihat alhamdulillah kita bisa ngontrak, itu mau ngontrak saja kesusahan, dan seterusnya. Kita makan sehari 3 kali, yang lain mungkin ya barangkali gak menentu, mau makan saja ya tidak tahu mau makan apa, syukur-syukur dapat, dan seterusnya. Mereka yang kondisinya lebih buruk lagi, yang perang, yang terusir, yang kena musibah, mengungsi, kita walhamdulillah segala kebutuhan kita dalam kondisi baik-baik saja. Dan jangan melihat kepada yang kondisinya lebih dari kita. Kalau kita melihat ke yang lebih dari kita, wah itu rumahnya masya Allah seperti itu, saya kapan bisa seperti itu ya? Gak bersyukur-bersyukur kalau seperti itu ya. Kurang terus, walaupun diberi banyak oleh Allah Azza wa Jalla.